Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatannya ini kita bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Ya. Dan pembahasan kali ini insya Allah masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu bab tentang al-haya'u, tentang sifat malu. Ya. Sudah kita bahas apa itu yang dimaksud malu. Ada berapa jenis daripada malu. Ya. Dan juga sudah disebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada dari sifat malu, dan juga sudah disebutkan bagaimana para sahabat termasuk para nabi dan rasul bahkan para malaikat yang mereka juga memiliki rasa malu, gitu ya? Iya, Ustaz. Iya. Sehingga yang namanya sifat malu ini sifat yang seorang muslim dan muslimah seharusnya selalu menjadikan bagian dari kehidupannya. Sebab sudah disebutkan kemarin, kalau orang sudah hilang rasa malunya, maka berarti telah hilang daripada kehormatan, daripada kebaikan yang ada pada dirinya. Idza lam tastahi fasna masyi'ta. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya rasa malu bagian yang sangat penting yang harus seorang mukmin dan mukminah selalu menjadikan bagian dari sifat yang selalu ada padanya. Dan kali ini kita akan bahas sebagian contoh-contoh perkara yang dianggap bagian dari sedikitnya rasa malu yang seorang seharusnya menjauhi dari perkara yang akan kami sebut di sini. Ya. Beberapa contoh-contoh yang termasuk bagian dari sedikitnya rasa malu. Ya. Di antara contoh-contoh yang akan disebutkan di sini tentang sedikitnya rasa malu yang seorang itu seharusnya menjauhi perkara yang akan disebutkan, yang pertama adalah seorang menyibukkan diri dengan aib orang lain dan kejelekan-kejelekan orang lain. Ya. Ini termasuk di antara min qillatil haya. Di antara contoh orang yang sedikit rasa malunya, yakni seorang yang dirinya selalu menyibukkan dengan aib saudaranya. Ya. Yeah. dan menyibukkan dengan kejelekan-kejelekan yang ada pada saudaranya. Dia menyibukkan bukan dalam rangka untuk perbaikan, ya, tapi memang sifat yang ada padanya selalu mencari dan berusaha mencari berita dan informasi tentang aib-aib yang ada pada saudaranya. Ini menunjukkan orang yang qillatul haya. Ya, bukan untuk dalam rangka memperbaiki, bukan dalam rangka untuk menjadikan kondisi baik apa yang menimpa saudaranya, tapi ini merupakan suatu yang menyibukkan dirinya dalam urusan orang lain yang ternyata urusan itu tidak penting baginya. Sesungguhnya para salaf rahimahullah ajma'in, mereka adalah sosok manusia yang sangat berhati-hati terhadap kekeliruan, aib yang ada pada dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh salaf Muhammad ibn Wasi', "Lau kana lidzunub rihun ma qaddaru ahadan ayajlisa ilayya." Kalau seandainya dosa-dosa itu memiliki bau, ya. Kalau seandainya dosa-dosa itu mengeluarkan bau, maka daro ahadun ayat bisa ilaiya. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup duduk di hadapanku. Ya. Tak salah Muhammad ibn Wasi', ya. Disebutkan dalam kitab Az-Zuhd bahwasanya beliau menggambarkan dosa yang ada pada dirinya, ya. Kalau seandainya kita ngerti bahwa dosa itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya, niscaya orang akan menjauh dari diri kita. Ya. Kenapa kadang mencari bau yang tidak sedap pada orang lain, yang kadang diri kita sendiri memiliki apa? Bau yang tidak sedap, ya. Sehingga Muhammad ibn Wasi' rahimahullah benar-benar menggambarkan diri seorang seharusnya merasa khawatir. Khawatir akan kekurangan pada dirinya. Dan ini merupakan sikap yang menunjukkan orang itu merasa malu kepada Allah. Ya. Dia akan malu kepada Allah. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf yang lain, "Yanbahi lil'alim ayyadu'a turab ala ra'sihi tawadu'an li rabbih." Seyogyanya bagi orang yang mengetahui ilmu, berilmu tentang Islam, selalu meletakkan turab, agar meletakkan tanah di atas kepalanya, sebagai bentuk tawadu' kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? فَإِنَّهُ كُلَّمَا اِسْتَادَ عِلْمًا بِرَبِّهِ وَمَعْرِفَةً بِهِ اِسْتَادَ مِنْهُ غَشْيَةً. Sebab orang semakin bertambah ilmunya, pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jal, dia akan bertambah takut. Dia akan bertambah takut. Takut tentang aib yang ada pada dirinya. Sehingga kita harus mengoreksi aib dan kita malu kepada Allah. Jangan sampai kita malah mencari-cari kekurangan tetangga kita, saudara kita, ya, yang mungkin diri kita juga memiliki apa? Kekurangan. Dan orang yang selalu berusaha meneliti diri sendiri, maka ini orang yang akan mendapatkan kebaikan. Kata orang, gajah di lubuk mata, pelupuk mata tidak kelihatan, tidak kelihatan. Semut di ujung lautan. Nampak jelas, ya. Iya. Nah, ini jangan sampai kita harus malu dengan dosa kita sendiri ketimbang dosa yang dimiliki orang lain. Ya. Maka orang yang selalu muhasabah, mau menghitung-hitung apa yang sudah dilakukan, apa yang diucapkan, ini barakallahu fikum adalah orang yang beruntung. sebagaimana nasihat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, dikeluarkan Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhd. Hitunglah, hisablah amal-amal kalian, diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang di hari kiamat nanti. Ya. Oleh karena itu, seorang yang sedikit rasa malunya, biasanya dia akan lebih menyibukkan kekurangan diri orang lain daripada kekurangan diri sendiri. Ya. Ini yang perlu dihindari. Yang kedua, di antara contoh-contoh yang termasuk bagian sifat sedikit rasa malu. Apa itu? Al-isa'ah ilal jiran. Berbuat jelek kepada tetangga. Berbuat jelek dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya. Kepada siapa? Tetangga. Kita harus paham bahwa tetangga itu termasuk orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berbuat baik kepada mereka. Sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat apa? Syirik. Ya. Jadi dikatakan ibadah juga disertai dengan larangan melakukan praktek kesyirikan. Entah berbuat syirik dengan melakukan kesyirikan, menjadikan para wali, para nabi, para rasul sebagai sesembahan dari selain Allah atau yang selainnya. Wa bil walidayni ihsana. Di samping Allah memerintahkan beribadah hanya kepadanya dan jangan berbuat syirik, juga Allah katakan tak di sini, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Kepada kerabat, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang ada hubungan kerabat, dan tetangga yang jauh. Tetangga yang tidak ada hubungan dengan apa? Kerabat. An-Nisa 36. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, sehingga tetangga, orang yang berdampingan ya dengan rumah kita, mereka itu adalah orang yang diperintahkan oleh Allah kita berbuat baik kepada mereka. Bahkan orang yang sedikit rasa malunya, mereka orang yang tidak malu berbuat jelek kepada orang yang dekat dengan dirinya. Orang yang dekat dengan rumah kita, itu tetangga kita. Kita malu. Orang sedikit rasa malunya itu apa? Berbuat jahat kepada tetangga. Itu menunjukkan orang tersebut sedikit rasa malu. Ya. Kalau kepada yang dekat saja apa? Berbuat jelek. Apalagi yang jauh. Nah, orang yang jauh ini kadang orang tersebut tidak merasa malu. Ya, maka kita harus takut kepada Allah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai orang dekat, tetangga itu malah kita berbuat jelek kepada mereka. Sehingga berbuat baik kepada tetangga ini merupakan salah satu bagian yang harus dimiliki bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti ya, jangan menyakiti siapa? Jarahu, tetangganya. Ya. Sehingga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adanya hari pembalasan, selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sehingga dikatakan dalam hadis yang lain, itu hadis Bukhari dan Muslim, dalam hadis Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, khairul jirani indallah khairuhum dijarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah itu sebaik-baik mereka yang berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Sehingga begitu agungnya hak-hak tetangga. Begitu agungnya, begitu besarnya hak tetangga. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril, ya, sampai saking seringnya Jibril mendatangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah terkesan bahwasanya tetangga itu akan dijadikan sebagai bagian yang akan mendapatkan warisan, karena sering Jibril berwasiat tentang tetangga, tetangga, tetangga. Disebutkan dalam hadis, mazala Jibrilu yusini bil jar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Bukhari Muslim, terus menerus Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku tentang tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai aku menyangka bahwa tetangga itu bagian yang akan mendapatkan apa? Waris. Waris. Iya. Begitulah kedudukan tetangga. Maka orang yang malu kepada Allah, ya, dan dia punya rasa malu kepada sesama, maka dia akan malu kepada orang yang dekat kepadanya untuk berbuat jelek. Kan gitu? Iya. Ya, malulah tetangga sampai tahu kejelekan-kejelekan kita, kan? Iya. Ya, maka kita jangan sampai malu kepada Allah Ta'ala dan tidak menjaga kebaikan-kebaikan yang harus diberikan kepada tetangga kita. Disebutkan pula ancaman yang keras bagi mereka yang menyakiti tetangga. Karena kita tahu manusia hidup selalu memiliki teman, tetangga, gitu ya. Dan orang yang paling dekat dengan rumah kita itulah yang namanya tetangga, ya. Tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita. Sehingga orang yang paling dekat dengan kita, mereka orang yang paling pantas untuk kita memberikan kebaikan kepada mereka. Kan gitu. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengancam bagi mereka yang mengganggu, menyakiti tetangganya. La wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Kilaman ya Rasulullah. Ditanyakan, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Mutafakun alaih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Ditanyakan siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Ya. Tetangga kita tidak merasa tenang, tentram dengan keberadaan kita di sampingnya. Ya. Pokoknya kalau kita pulang, tetangga sudah siap-siap ini. Alas siap-siap, dia sudah pulang. Bakalan terjadi apa yang tidak diinginkan. Ya, ini menunjukkan dia tidak merasa tenang, tidak aman dari gangguan kita. Maka hendaklah seorang yang merasa malu kepada Allah, dia juga hendaklah menjaga rasa malu dengan tidak menyakiti, mengganggu saudaranya dari kalangan tetangga-tetangganya. Maka menunjukkan hadis ini bagian dari asbab nuqsanil iman. Asbab yang menunjukkan kurangnya keimanan seorang ketika orang lain tidak merasa aman dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Bolehlah kita ngobrol dengan tetangga yang satu, tapi jangan sampai obrolan kita justru menyakiti tetangga yang lain. Gitu ya? Iya. Iya. Jangan pula kita menyakiti dengan isyarat atau dengan perbuatan, ya. Kemana si tetangga itu dimata-matai, diinformasikan, cari informasinya, seolah-olah kita memata-matai dengan mata kita, dengan pendengaran kita. Memata-matai itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Tetangganya mungkin rumahnya direhab. Nah, kita jangan sampai mengedepankan apa? Prasangka yang buruk, jelek. Yakin saja tetangga ini insya Allah saudara kita, orang yang baik agamanya, orang yang terjaga akhlaknya, ya. Jangan sampai malah kita membuat berita yang tidak benar. Wah, tetangga kita barusan dapat nomor ini, misalnya, ya, dapat keuntungan dari judi ini, lalu disebarkan berita tersebut. Memberitakannya sih pelan, aduh. Tapi itu kalau didengar apa? Menyakitkan. Kita jangan sampai demikian. Apalagi beritanya tidak benar, ya. Nah, ini sudah sangat menyakitkan tetangga. Ini poin yang perlu dijauhi dari rasa malu. Ya, ini sedikitnya rasa malu. Yang ketiga. Di antara contoh termasuk bagian dari sedikitnya rasa malu adalah seorang yang di hatinya itu tertanam kejelekan-kejelekan yang merusak hati. Seperti apa? Seperti kedengkian, dendam, permusuhan, ya, kepada orang yang tidak berhak. Disikapi yang demikian itu dari kalangan kaum muslimin. Permusuhan, kebencian, dendam. Ya. Ini termasuk di antara sedikitnya rasa malu. Yang namanya dendam. Ya. Rasa jengkel, dendam, permusuhan, kedengkian. Kepada orang-orang yang tidak berhak untuk kita memberikan sifat-sifat ini dari hamba-hamba Allah yang saleh, ini termasuk perkara yang kita seharusnya berdoa kepada Allah dijauhkan darinya. Tidaklah kita ingat bagaimana Allah mengisyaratkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wala taj'al fi qulubina. Allah mengisyaratkan bagaimana orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang mengikuti keimanan, ya, wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan ya Allah di dalam hati-hati kami ghillan, kedengkian, dendam, dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini doa kita, ya. Kita mohon agar hati kita dijauhkan dari sifat dendam, ya. Orang yang sedikit rasa malunya, ya, tidak sadar bahwa dendam itu bukan termasuk sifat yang mulia. Sehingga dendam yang ada pada hati hendaklah dibuang jauh-jauh. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hadis Abu Dawud. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, hilangkan rasa dendam pada diriku. Ya. Dendam pada diriku. Dikeluarkan dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sesungguhnya ini merupakan salah satu sebab munculnya kekeruhan di dalam hati. Kapan munculnya kekeruhan di dalam hati? Manakala munculnya kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Namun barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah agar dendam yang ada di dalam hati kepada saudara-saudara kita ya dihilangkan, dijauhkan. Sebab termasuk sifat sedikit rasa malu adalah memiliki sifat apa? Pendendam. Sifat pendendam. Marah pada saudaranya disimpan. Pokoknya kalau tidak akan saya maafkan sampai 7 keturunan. Ini namanya sifat apa? Dendam. Dendam. Maka kita mohon kepada Allah dari sifat yang demikian. Karena ini termasuk di antara kilatil hayat. Bukankah sifat orang mukmin selalu berusaha di dirinya dan berusaha untuk menjaga kebaikan dirinya dengan menghilangkan rasa dendam tadi. Yang keempat betul? Iya, Ustaz. Keempat. Keempat ya? Iya. 2, 3, 4 ya. Poin yang keempat disebutkan di sini. Di antara bagian yang termasuk sedikit rasa malu yang ada pada seorang adalah kata penulis antahrujal mar'ah mutabarrijah. Yes. Seorang wanita muslimah, mukminah keluar dari rumah dengan tidak menutup auratnya. Iya, sebab kita sudah tahu kemarin ya, bahwa wanita-wanita dulu itu mereka sangat pemalu ya, sampai kisahnya Nabi Musa ya, seorang wanita di zamannya Nabi Musa alaihissalam ketika datang menemui Nabi Musa mengajak untuk datang ke rumahnya karena orang tuanya memanggil ingin membalas perbuatan baiknya, datang menyampaikan apa yang disampaikan dari bapaknya dengan malu-malu ya, sambil menutupi wajahnya dengan apa, lengan bajunya gitu ya. Nah, ini sifat malu yang ada pada mereka, termasuk sifat malu yang ada pada diri siapa ini, seorang wanita yang ada pada zaman Nabi, istrinya Abdullah ibni Zubair ya. Abdullah ibni Zubair, gimana kisahnya? Ketika dia sedang membantu suaminya, karena beliau biasa merawat apa nih kudanya, Abdullah bin Zubair, biasa merawat kendaraannya Abdullah bin Zubair. Suatu saat dia di saat di jalan sedang membawa rumput atau yang lainnya, tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabatnya dan rombongannya. Apa yang terjadi kaum muslimin? Ternyata barakallahu fikum, ternyata istri Abdullah bin Zubair itu dia fastahyaitu, dia menyatakan aku pun merasa malu untuk berjalan bersama para lelaki-lelaki itu, para sahabat-sahabat itu. Kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, beliau menyatakan fastahyaitu an asyiru ma'ar rijal, aku pun merasa malu ya, ketika itu aku pun merasa malu untuk berjalan bersama para sahabat-sahabat, dan aku ingat kecemburuan yang ada pada diri Abdullah bin Zubair. Wa dzakartu Zubair wa hiratahu. Aku ingat Abdullah ibn yani Zubair bin Awam dan sifat cemburunya yang sangat tinggi. Wa kana aghyarun nas. Dan dia adalah seorang suami yang sangat pencemburu kepada siapa? Istrinya. Fa arafa Rasulullah sallam anni qad istahyaitu famadha. Maka Rasulullah pun sallam mengetahui bahwa aku malu untuk diajak berjalan bersama mereka. Famadha. Maka Rasulullah pun berjalan meninggalkan siapa ini? Asma binti Abi Bakar. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim di dalam Sahih. Ya. Sehingga para wanita, ya, seharusnya mereka menjaga diri, menjaga apa yang ada pada dirinya dari kehormatannya, ya, keluar rumah dengan tetap menjaga apa? Kehormatan dirinya. Ya. Keindahan yang ada pada dirinya hendaklah diberikan kepada orang yang berhak melihatnya. Siapa itu? Suami mereka. Gitu ya? Yes. Iya, malulah ya. Malu kalau sampai sesuatu yang seharusnya dilihat oleh suami sampai orang lain malah ikut melihatnya. Itulah di antara yang penting diperhatikan. Yang kelima, masih ada waktu enggak? Insyaallah sedikit lagi. Ya? Iya, yang kelima, termasuk di antara sedikitnya rasa malu yang perlu dijauhi adalah menghabiskan waktu kosong pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Menghabiskan, menggunakan waktu sempat, waktu senggang pada perkara yang tidak bermanfaat. Harus malu kepada Allah. Ya. Malu kepada Allah karena waktu itu modal. Dan malu kepada manusia. Pagi-pagi kelihatan sudah duduk di tengah, di pinggir jalan. Siang-siang, oh masih duduk juga, ya. Sore-sore masih duduk juga. Malam di situ juga, ya. Waktunya habis untuk duduk di pinggir jalan, gitu ya. Yes. Untuk apa itu? Ya, sekedar lihat apa yang bisa dilihat. Masya Allah, alangkah sayangnya. Seandainya waktu yang bermanfaat itu digunakan untuk yang lebih baik, bermanfaat. Mendekatkan diri kepada Allah atau menolong saudaranya. Ya. Ya, ini seharusnya seorang muslimah juga memanfaatkan waktu yang senggang, waktu yang sempat untuk benar-benar digunakan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya waktu itu merupakan modal. Ya, jangan sampai waktu kita dihabiskan untuk perkara yang tidak memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Ya. Kita harus malu kepada Allah. Lebih-lebih juga malu kepada sesama ya. Nah, itu kok punya waktu habis untuk apa itu? Waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Sehingga wanita yang sesungguhnya mereka memiliki rasa malu tidak berarti menghalangi untuk apa? Mencari ilmu. Sesungguhnya rasa malu yang ada pada diri seorang wanita itu tidak berarti menghalangi untuk mencari ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Kadang orang itu ketika berbuat kemungkaran, maksiat, tidak merasa malu. Tapi kenapa? Dalam rangka berbuat kebaikan, menuntut ilmu, kok merasa malu? Malu. Ya, ini terbalik ya. Iya. Padahal sudah kita sebutkan, dikisahkan oleh Ummu Salamah, ya, bahwasanya Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ilmu. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak malu menerangkan yang benar. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Apakah wanita itu wajib mandi kalau bermimpi? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma. Ya, wanita tetap mandi junub kalau mimpi dan kalau melihat air. Mimpi seperti ini, mimpinya laki-laki menyebabkan keluar air. Air yang menyebabkan dia wajib mandi. Maka dikisahkan fakhattat Ummu Salamah wajhaha. Ummu Salamah itu sambil menutupi apa? Wajahnya dan bertanya, "Ya Rasulullah, au tahtalimul mar'ah? Apa wanita juga bermimpi?" Na'am, iya. Ini hadis menunjukkan bahwa wanita-wanita di kalangan para sahabat yang mereka punya sifat malu saja tidak menghalangi menuntut ilmu, bertanya tentang ilmu, belajar tentang ilmu agama ini. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang bisa menjauhkan diri dari sifat-sifat di antara sedikitnya rasa malu, dan Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk bisa istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang ikhlas di dalamnya. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.